Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi katima salihan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia, kita kembali diberikan kesehatan, kesempatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk kita bisa kembali melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu kita berkumpul di sini dalam rangka menuntut ilmu, belajar tentang agama kita, agama yang kita cintai dan kita yakini, yaitu agama Islam. Yang kita berusaha untuk memahaminya, mempelajarinya, dan kita berusaha untuk mengamalkannya dan mempertahankannya sampai akhir hidup kita. Semoga pertemuan ini Allah berkahi, dan kita berharap Allah memberikan ganjaran pahala kepada kita semua atas usaha kita untuk beribadah kepada-Nya. Dan hari ini kita akan membahas tematiknya, biasanya kita kajian fikih di Selasa ketiga, tapi ini karena pertemuan perdana dengan saya setelah lama tidak bertemu ya, karena kemarin kita libur panjang ya, Ramadan, kemudian juga Idul Fitri dan seterusnya. Barangkali ini pertemuan perdana kita tematik saja, yaitu sabar dalam menerima ujian dari Allah. Kemudian kita berikan judul juga, tersenyumlah duhai hati yang menangis. Jadi intinya bagaimana kita menyikapi masalah dan persoalan yang pasti kita akan hadapi. Bapak Ibu di sini pernah nggak sih nggak punya masalah? Bapak Ibu pernah nggak sih nggak punya persoalan, nggak punya ujian, nggak punya cobaan? Pernah? Semua orang pasti pernah merasakan, muslim maupun kafir kan. Setiap kita, apalagi mereka orang-orang beriman, orang-orang beriman itu pasti mereka akan merasakan ujian. Jadi musibah itu terkadang menimpa orang-orang beriman. Nah, namanya ujian. Musibah yang menimpa orang beriman namanya ujian. Dan musibah yang menimpa orang munafik namanya teguran atau peringatan dari Allah agar mereka kembali kepada Allah, karena mereka munafik. Ditegur oleh Allah, diperingatkan oleh Allah dengan musibah-musibah, persoalan, bencana, masalah, dan seterusnya. Adapun musibah yang menimpa kepada orang kafir, itu adalah balasan sementara, hukuman sementara bagi mereka, selama mereka belum masuk ke dalam agama Islam. Jadi musibah itu terbagi tiga. Musibah yang menimpa orang mukmin, musibah yang menimpa orang munafik, dan musibah yang menimpa orang kafir. Tapi nilainya berbeda. Kita tidak boleh pukul rata ya. Musibah yang menimpa orang mukmin itu ujian dan cobaan. Dan pasti ada hikmahnya, dan masalah apapun, seberat apapun persoalan ya, masalah ujian, barangkali masalah istri, masalah suami, masalah anak, masalah orang tua, tetangga, masyarakat, teman di kantor, teman bisnis, ya apa saja yang menimpa orang-orang mukmin itu ujian. Dan itu terjadi dengan izin Allah. Allah mengizinkan terjadinya musibah itu, cobaan itu, ujian tersebut, dan ada hikmahnya. Apa manfaatnya? Ada di fotokopian. Selesai, kita akhiri pertemuan kita. bisa diperkotopiakan, bisa dibagikan semua. Apa manfaatnya? Hikmahnya apa? Ketika Allah memberikan ujian, cobaan, musibah, ya, sesuatu yang tidak kita sukai ternyata kita rasakan. Dan masing-masing orang berbeda-beda. Bisa jadi ujian dan persoalan itu menimpa pada dirinya yang sakitnya tidak sembuh-sembuh sampai hari ini. Atau mungkin menimpa kepada anaknya, ya, bandel, nakal. Anaknya ini selalu membuat orang tuanya stres, bingung, pusing. Bukan 7, bahkan 8 keliling. Atau mungkin dirinya tidak, anaknya tidak, tapi ternyata harta yang diuji oleh Allah, diambil orang, ditipu orang, buta tidak bayar, dan lain-lain. Ya. Dan inilah yang 3 yang paling terbanyak. Kalau tidak diri kita, anak kita, harta kita. Bisa jadi Allah memberikan ujian pada masalah-masalah yang lain. Tetapi yang paling sering dan yang paling banyak, dan itu pasti dihadapi setiap orang-orang beriman adalah 3 ujian ini. Yang paling banyak dan paling sering. Dan itu yang Rasul sebutkan, nanti kita akan baca di bawah-bawah. Bisa jadi ujian pada orang tuanya, anaknya sudah sabar. Bisa jadi ujian pada anaknya, orang tuanya sudah sabar. Ya, maka para ulama mengatakan, karena ujian itu pasti ada selama hidup kita di dunia ini, kalau kita gak ingin dapat ujian, gak ingin dapat cobaan, silakan pindah ke dunia yang baik. Ke dunia yang baik itu apa? Nah, dunia adalah impian, dunia itu tempatnya ujian dan cobaan, ya. Nah, maka karena ujian, masalah, persoalan tidak pernah berhenti dan pasti ada terus sebagai caranya Allah untuk mengetes, untuk mengetahui keimanan kita, maka kita pun harus menyikapinya dengan benar. Kalau kita tidak benar dan tidak menyikapi dengan sikap yang harus kita miliki sebagaimana yang Allah inginkan, maka tentunya kita tidak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dunia ini. Selalu kita bingung, stres, tidak nyaman hidup di dunia. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Karena kita menyikapi semua persoalan itu dengan sikap yang tidak sesuai dengan syariat. Ketahuilah bahwa ketenangan dan kebahagiaan, kenikmatan hidup di dunia itu sebetulnya dirasakan oleh orang beriman. Nikmat hidup di akhirat jelas. Ya, orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga, jelas gitu ya. Tapi nikmat hidup di dunia sebetulnya yang paling merasakan nikmat hidup di dunia itu orang-orang beriman, bukan orang kafir. Karena orang beriman mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan nikmat berupa rahmat, keselamatan, pertolongan, perlindungan, dan tahu mereka, karena mereka berilmu, tahu bagaimana menyikapi persoalan yang datang kepada mereka. Adapun yang bukan orang beriman, maka merasa ya, nikmat hidup itu hampa, tidak ada. Karena persoalan demi persoalan tidak pernah selesai. 3 persoalan selesai, datang lagi 7. 7 selesai, datang lagi 15. Maka para ulama mengatakan, para mendengarkan, ini harus digarisbawahi. Kita sama-sama ingat perkataan ini ditulis dengan tinta emas. Wah, katanya kan begitu tuh. Apa itu? Tidak ada masalah dengan masalah, karena masalah itu pasti ada. Tidak ada masalah dengan masalah. Tidak ada persoalan dengan persoalan, karena persoalan pasti ada. Yang masalah itu adalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Tolong ya, jangan tulis pakai pulpen biasa, pakai tinta emas. Tapi gak boleh mengelak lagi ya, memakai emas. Ya, kalau ditulis di handphone-nya saja lah. Kalau punya handphone, kalau tidak punya nanti kita belikan. Tidak ada masalah dengan masalah. Tidak ada persoalan dengan persoalan. Wah, Ustaz ini enak ya hidupnya, makanya bisa ngomong kayak gitu. Bukan. Masalahnya adalah kita tahu ilmunya bahwa dunia ini tempatnya ujian yang pasti ada. Karena kita bicara teori ya, sabar, ikhlas, ridho, ya, syukur, tidak berusaha sama orang itu seterusnya. Tapi kita tidak bicara teori, kita bicara praktek. Kalau teori saja banyak yang kita tahu. Dan barangkali dengan adanya keterangan dari Allah dan Rasul yang ada di fotokopian itu, ada 10 yang akan kita dapatkan. Ada 10 Masya Allah, keistimewaan, kelebihan, dan keutamaan bagi orang-orang yang menyikapi masalah dan persoalan, ujian dan cobaan, musibah dan malapetaka, dan apapun yang tidak disukai, dia akan mendapatkan 10 itu. Dengan 10 keutamaan yang kita baca itu, keistimewaan yang jadi fotokopian, maka kita pun akan lebih mudah bersabar menghadapi ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita lihat dituliskan pada fotokopian yang telah dibagikannya. Sudah dapat semua? Ada yang belum dapat? Ya, silakan. Tolong dituliskan. Ada yang belum dapat ya? Masih ada. Kasih tahu kepada panitia ya. Oh, masih banyak. Dibagikan. Ikhwan masih banyak yang belum dapat di sini. Kalau habis ya buat kopi sendiri lah. Baik, kita baca. Kita ubah judulnya dengan tersenyumlah duhai hati yang menangis. Bagus ya pak judulnya pak. Mengamalkannya sulit atau susah? Tidak sulit ya, cuma susah doang. Baik, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ahasibal nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Tidak. Ini Allah sudah jelaskan secara tegas bahwa manusia yang mengira bahwa mereka itu dibiarkan saja mengatakan telah beriman, saya telah beriman, saya telah beriman, saya telah beriman, lalu mereka dibiarkan begitu saja? Tidak. Allah berikan ujian. Ini bukan bentuk kezaliman ya. Allah tidak pernah zalim kepada hamba. Allah selalu, selalu dan selalu adil. Allah Maha Adil. Tapi sekali lagi, ujian tersebut yang diberikan kepada orang beriman, agar orang beriman itu semakin baik, semakin matang, semakin berpengalaman, semakin bertambah ilmu, bertambah ya, wawasan, bertambah. Dan tujuannya untuk hamba itu sendiri, bukan untuk Allah sebetulnya ya. Baik. Ketahuilah, semakin tinggi iman seseorang, maka semakin banyak ujian yang akan dia hadapi. Nabi SAW bersabda, "Asyadul nasi balaa al-anbiya." Manusia yang paling berat diuji itu adalah para nabi, lalu orang soleh setelahnya, orang-orang di bawahnya, dan seterusnya. Jadi seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agama yang dia miliki. Jika agamanya kuat, maka semakin kuatlah ujian yang dia dapatkan. Dan jika agamanya lemah, maka ujiannya pun akan diringankan darinya. Tolong jangan kita salah pahami ya. Kalau gitu, anak gak usah pilih tinggi lah imannya. Biasa-biasa aja deh, dia mendekati kufur kan gitu. Masya Allah. Jangan, kita berusaha meningkatkan iman kita. Ada pun ujian itu, nanti Allah akan bantu. Ujian itu, masalah itu, persoalan itu, bencana itu, malapetaka itu, atau apa saja masalah keluarga, terutama keluarga ini. Yang paling sering saya dengar, yang kita hadapi juga masalah keluarga biasanya. Karena itulah orang-orang yang kita cintai. Ya. Kita mungkin tidak, istri. Istri tidak, suami. Suami tidak, anak. Anak tidak, harta kita. Ini paling ringan yang paling dekat ini. Ya. Atau mungkin orang tua, tetangga, dan seterusnya. Kemudian manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kata nabi di sini dari bawahnya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu bawahnya ulama, lalu kemudian para saleh. Itu pak tingkatannya, nabi, ulama, orang saleh. Tingkatan ujiannya berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan iman, semakin berat. Kita ulama, kita nabi bukannya. Kita bukan nabi dan rasul. Ulama. Bukan. Orang soleh? Bukan. Terus tingkatan mana kita? Tingkatan yang mana kita? Nabi? Bukan. Ulama? Bukan. Orang soleh? Bukan. Terus orang awam? Bukan juga orang awam. Terus di bawah soleh? Ya Allah, musibah. Ya, baik. Kita lihat berjumpilah bagi orang-orang yang sakit atau ketimpa musibah, ketimpa ujian dan persoalan ya, apa saja. Kita masing-masing mungkin berbeda-beda persoalan yang kita hadapi. Mungkin di tadi saya katakan di sekolahan, di kantor, di masyarakat, di tetangga, ada saja yang bertekad sakit hati kita. dicemoin orang, dijibirkan orang, difitnah orang, dia omongin orang, ya, namimah, riwa, selalu ada di masyarakat kita ini, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Tapi semua itu terjadi sekarang ini dengan izin Allah. Dan kita harus mengambil hikmahnya, ya, mengambil apa manfaat dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sikap dengan baik dan benar, alhamdulillah, tetap tenang kita, tetap bahagia kita. Meskipun ujian bertubi-tubi, tidak pernah berhenti, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Nangis, boleh nangis. Kita bersedih, boleh menangis dan bersedih, tapi tidak boleh meratap. Tidak boleh kita meratap, ya, dengan tangisan yang menjerit-jerit, meraung-meraung, histeris, ya, ini meratap atau mengumpul-mumpul dada, merobek-robek baju, mengumpul-mumpul pipi, potong jenggot. Oh, ya, atau mungkin apa? Rambutnya digundulin semuanya. Kenapa digundul? Tanda sedih saya atas ini dan itu. Kenapa jenggotnya dicukur? Ya, dan ini, maka tidak boleh dengan cara-cara seperti itu, ya. Baik, kita lihat ada 10 di sini di fotokopian. Sengaja kita fotokopikan dan kita bagikan supaya Bapak dan Ibu bisa lebih mudah memahami dan nanti dibawa pulang bisa dibaca kembali. Setiap Bapak dan Ibu mengalami musibah, ujian, cobaan, bencana, musibah, apa saja lah persoalannya, maka baca kembali lembaran itu. Begitu baca, poin 1, Masya Allah, diampuni dosanya. Poin kedua, semakin dicintai Allah. Kira-kira terhibur gak, Pak? Ternyata Allah dan Rasul menyebutkan ini, Masya Allah, ya, kalau kita bersabar, ikhlas, ibadah, dan seterusnya, ada manfaat 10 yang kurang lebih kita ketahui. Kira-kira tersenyum gak kita? Sedih, tapi satu sisi yang lain kita tersenyum. Sedih, tapi sisi yang lain kita bergembira. Karena kita mengharapkan ganjaran dari Allah Taala. Kalau Bapak dan Ibu kepengen tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada musibah, tidak ada persoalan, tidak ada bencana malam pertama, nah itu nanti kalau seandainya ya, kita sudah berada di akhirat dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Gak ada lagi itu kesedihan, gak ada lagi kesempitan, gak ada lagi masalah. Senang, senang, senang, senang, senang. Semua ada senang di surga itu. Ya, makanya selama kita di dunia, kita dituntut untuk bersabar. Dan sabar itu modal terbesar. Selama hidup di dunia, beribadah kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang soleh dan soleha, mampu ikhlas, mampu tawakal, mampu yakin, mampu mengikuti sunnah, dan seterusnya. Semuanya modalnya sabar. Kenapa Nabi bisa seperti itu? Karena beliau orang yang paling sabar. Kenapa para sahabat bisa seperti itu? Karena mereka orang yang paling sabar. Semua ulama pasti sabar. Orang yang semakin tinggi ilmunya, imannya, banyaknya amal yang dia lakukan, berarti memahami agama dengan benar, pasti ujung-ujungnya dia mampu bersabar. Bersabar itu bukan berarti diam saja. Tidak, bersabar itu artinya menahan. Dia tahan hatinya, dia tahan lisannya, dan dia tahan anggota badannya. Jangan sampai melakukan perbuatan dosa ketika menyikapi musibah yang dia terima. Dia tahan. As-sabru, sabar itu bahasa Arab, artinya menahan. Dia tahan hatinya, jangan sampai berusaha kepada Allah. Dia tahan lisannya, jangan sampai mencela, mencaci maki, menghina dan seterusnya. Dia tahan anggota badannya untuk tidak menunjukkan ekspresi ketidaksabaran. Baik, sekarang kita lihat yang pertama. Disebutkan bahwa sikap yang benar dalam menghadapi ujian dan masalah persoalan yaitu bersabar, ridho, tidak berusangka, ikhlas kepada Allah, bahkan bersyukur kepadanya, maka mereka pun akan mendapatkan pertama diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosanya kalau kita menyikapi ujian itu dengan sikap yang benar. Bisa jadi kita istighfar, Bapak Ibu sekalian, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, wa atubu ilaih, aku bertobat kepada Allah. Istighfar kita, tobat kita gak diterima. Bisa jadi, karena kita istighfarnya penuh dengan kedustaan. Tobat kita pun perlu kita tobatkan lagi, tobat dari tobat. Mengistighfarkan istighfar. Karena istighfar kita tidak serius, istighfar kita tidak sungguh-sungguh. Bisa jadi Allah ampuni dosa kita dengan cara yang lain. Yaitu apa? Kita menyikapi ujian dan persoalan dan masalah dengan sabar, ikhlas, ridho, tidak berusaha kepada Allah dan bersyukur. Maka diampuni dosa-dosanya. Lihat yang pertama ya. Nabi SAW bersabda, "Man yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa malihi wa waladi hatta yaqallaha wa ma 'alayhi khathiyah." Senantiasa ujian itu, cobaan itu selalu ditimpakan kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun yang perempuan, baik mukmin maupun yang mukminah, mereka akan mendapatkan ujian selama hidup di dunia, selalu ya, selalu, selalu dan selalu. Kata Nabi seperti itu. Bisa jadi ujian itu ditimpakan pada dirinya, pada anaknya, atau pada hartanya. Nabi menyebutkan tiga ya, dirinya, kemudian anaknya dan hartanya. Sampai kapan? Sampai dipertemu Allah tanpa memiliki dosa sedikit pun. Terhapus semuanya. Dia mati dalam kondisi tidak punya dosa. Apakah hasil istighfar? Bisa jadi tidak. Apakah hasil sholatnya, puasanya, datang ke masjidnya untuk ilmunya? Bisa jadi mungkin itu tidak. Ternyata bisa jadi inilah sebab terbesarnya. Yaitu dia menyikapi ujian tersebut, persoalan dan masalah dengan tenang, dihadapi dengan sabar, dan tetap dia bertawakal kepada Allah, berusaha mencari jalan keluar, dan pasti Allah akan berikan solusi jalan keluar atas segala permasalahan kita, dan akan diberikan rezeki yang didatangkan dari arah yang tanpa disangka-sangka kalau kita bertakwa. Karena Allah menjanjikan orang tak rela, dia janganlah memakrojah wa yusufu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, bertakwa ya, kalimatnya bertakwa, maka Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan keluar atas segala permasalahan yang dihadapi selama di dunia, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Syaratnya apa? Syaratnya takwa. Demikian. Dan di sini ada kalimat Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, di bawahnya, "Inni idza bataltu 'abdan min 'ibadi mu'minan." Sesungguhnya jika aku memberikan, kata Allah dalam hadis qudsi ya, jika aku memberikan ujian kepada salah seorang hamba-Ku yang mukmin, Allah berikan ujian kepada seorang hamba yang mukmin, lalu dia memujiku, memuji Allah atas ujian yang aku timpakan kepadanya, maka sesungguhnya ia akan bangkit dari tempat tidurnya seperti hari saat ia dilahirkan oleh ibunya, bersih dari kesalahan-kesalahan. Masya Allah ya. Bersih, dia bangkit dari tempat tidurnya, gak punya dosa-dosa. Alangkah mudahnya ya, jika Allah berkehendak, hilang semua dosa-dosa tambah tersebut. Dosanya banyak, setinggi langit, barangkali sebesar bumi. Dia bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, Allah selesaikan semua. Padahal ya Allah, puluhan tahun kita berbuat dosa, tapi jika Allah berkehendak, dalam sekian detik, setengah detik, Allah bersihkan semua. Jika Allah berkehendak, kalau kita bertobat dengan tobat nasuha, bisa jadi tobat kita belum nasuha, tobat kita masih perlu ditobatkan lagi, mentobatkan tobat. Maka ini mungkin dengan cara lainnya. Di sini Allah menjelaskan bahwa dia bersyukur, dia memuji aku, aku timpakan kepadanya ujian, cobaan, musibah, lalu dia memuji aku atas ujian yang aku berikan kepadanya. Maka sesungguhnya dia akan bangkit dari tempat tidurnya. Mungkin dia sakit ya, dia bangkit dari tempat tidurnya seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa-dosa. Maka sabarlah kita, saya dan anda semua, bapak ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, sabar ya. Ketika kita mendapatkan masalah apapun, hadapi dengan tenang. Jangan kita ya langsung mendapatkan masalah, akibatnya apa? Jadi stres, shock, stroke, dan mood meninggal dunia. Ya, sayang. Kalau kita hadapi ini kan masalah dunia, dunia kan pasti kita tinggal kan. Kita sakit, ya sudah sabar saja lah. Kita harapkan bisa buat doa-doa. Kita berobat, kita bertawakal, kita yakini pasti terjadi izin Allah, pasti ada sebabnya. Kenapa kita mendapatkan ujian itu? Kenapa mendapatkan cobaan itu? Dan segala sesuatu keburukan, keburukan yang kita dapatkan itu hasil dari perbuatan kita sendiri. jangan kesalahkan Allah. Allah izinkan itu terjadi, bisa jadi karena kita sendiri yang berbuat. Ya, ya seseorang barangkali ya sering mengkonsumsi makanan tertentu, minuman tertentu yang berlebihan barangkali. Akibatnya apa? Diabetes. Kok Allah disalahkan? Kita yang makan, bukan Allah yang makan. Kita kan berlebihan. Nauzubillah. Tak Allah mengatakan, kulu washrobu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Makan. Dan ini menarikkan berlebihan. Ketika berlebihan, ini timbul banyak penyakit. Penyakit zahir dan penyakit batin. Baik. Ini keterangan yang sangat mengembirakan kita ya. Bahwa akan diampuni dosa-dosa. Maka bersabarlah dalam menerima ujian yang datang dari Allah. Tersenyumlah, duhai hati yang menangis. Tersenyum tau. Tersenyum kok disuruh. Yang kedua, semakin dicintai Allah. Bapak ibu ingin dicintai Allah? Ingin gak dicintai Allah? Masya Allah, siapa yang tidak tahu? Kalau Allah sedang mencintai seseorang, selesai. Pasti dia bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, ternyata ada caranya, salah satunya ya, salah satunya cara agar kita semakin dicintai Allah. Itu Nabi SAW bersabda, "Inna 'izama al-jazaa' ma'a 'izamil balaa, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu." Sesungguhnya besarnya pahala itu yang kita terima sesuai dengan besarnya cobaan, masalah dan ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai satu kaum, maka Allah pun akan memuji mereka. Allah akan berikan ujian pada mereka. Itu tanda Allah cinta. Ya. Orang-orang yang memang dasarnya dia awalnya dia soleh, asalnya memang dia dasarnya soleha. Dia asalnya memang dia orang bertakwa. Asalnya memang dia orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Dapat ujian, dapat cobaan, insya Allah ini pertanda Allah semakin cinta kepada mereka. Dengan diberikan ujian itu biasanya orang kan semakin dekat kepada Allah kan? Biasanya lalai, biasanya lupa, biasanya kurang semangat, biasanya ya malas-malasan. Begitu ada ujian, wah langsung bakal malas. Biasanya nggak pernah tahajud, tiba-tiba tahajud. Biasanya doa. Biasa-biasa saja, mata kemana-mana, hati kemana-mana. Begitu dapat ujian, sampai nangis. Tuhan, jadi bagus ibadahnya. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi manfaatnya itu untuk kita ada dan pasti ada. Jadi ini barang siapa yang ridho menerima cobaan, maka baginya keriduan Allah. Dan barang siapa yang murka baginya, maka Allah pun akan murka kepadanya. Alhamdulillah kita ya. Tetapi tentunya kita jangan cepat-cepat memberikan penilaian pada diri kita. Begitu ada ujian, wah kayaknya Allah makin cinta sama saya. Ngacak dulu dong. Dapat ujian nih, dapat persoalan, dapat masalah. Wah ada masalah nih, persoalan nih, ada ujian. Wah kayaknya Allah lagi cinta sama saya. Ngacak dulu, kita pantas gak dicintai. Nah, sholat aja sering terlambat. Subuh aja ketiduran, ngaji pun gak mau. Masya Allah, tutup aurat pun tidak mau. Banyak yang diharapkan dilakukan. Perintah-perintah ditinggalkan. Kaca dulu, punya kaca kan di rumah. Lihat dulu dong, ini pertanda Allah cinta. Memang Allah mencintai hamba, tapi apa kita termasuk? Sedangkan banyak sunnah-sunnah yang kita tidak lakukan. Banyak syariat yang kita tinggalkan. Ya, dan bisa jadi kita tawaduk saja lah, tawaduk ya, kita ini bisa jadi teguran dan peringatan dari Allah agar saya semakin baik. Jangan merasa soleh dulu, ya, jangan merasa soleh dulu, jangan merasa baik dulu. Kita selalu merasa bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Itulah orang yang terbaik. Orang yang punya keutamaan itu, kata Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, orang yang punya keutamaan itu mereka tidak tahu kalau mereka itu utama. Mereka selalu berusaha menjadi orang yang utama, tapi mereka tidak tahu mereka itu orang yang utama. Itu orang yang memiliki keutamaan. Ya, jadi mereka tidak memikirkan saya itu utama atau tidak. Pokoknya jalan terus, selalu melakukan perbuatan yang sesuai syariat. Yang ketiga, ditinggikan derajatnya. Ditinggikan derajatnya. Masya Allah. Kalau ada menginginkan dia itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Derajat ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan adanya ujian. Dia sholat tidak bisa mendapatkan derajat ini. Ya, dia menuntut ilmu tidak bisa dapat derajat seperti ini. Dia berbakti kepada kedua orang tua tidak bisa dapat derajat seperti ini. Apa kebaikannya? Tapi Allah jadikan derajat khusus tinggi sekali dan Allah berikan mereka ujian dan cobaan. Kemudian ternyata di sini disebutkan Allah berikan ujian pada apa? Tubuhnya, hartanya, atau anaknya, tuh kan? Sama lagi, selalu disebutkan begini. Allah berikan ujian pada dirinya, tubuhnya lagi, fisiknya, ya sakitnya, segala macam, atau hartanya, atau anaknya. Tiga ini yang Rasul sering sebutkan. Dirinya, hartanya, anaknya. Dirinya, hartanya, anaknya. Kemudian dia pun menikahinya dengan sabar. Nah, bersabar ya. Maka Allah pun mendudukkan hamba itu, menyampaikan hamba itu pada derajat yang telah Allah siapkan untuknya. Masya Allah. Ya, coba kita lihat dirinya, hartanya, anaknya. Itu yang lebih dicintai manusia pada umumnya ya. Sekarang bapak ibu-ibu ya, ibu-ibu lebih sayang sama suami atau lebih sayang sama anak? Jangan dua-duanya, kan saya bilang lebih sayang. Kalau sayang ya saya dua-duanya. Tapi yang lebih dicintai, lebih disayangi suami apa anak? Tuh kan? Ijma terjadi. Kesepakatan para ulama di belakang. Ya, ternyata anak lebih disayangi. Jujur. Nah sekarang bapak-bapak, saya mau tanya, bapak-bapak yang lebih disayangi, lebih dicintai istrinya apa anaknya? Kok ibu-ibu jawab? Istri kerja. Bapak-bapak lebih cinta sayang mana? Lebih dahsyat, istrinya apa anaknya? Istri-istri. Ternyata yang di sini ikhtilaf, beda pendapat yang ulama di depan. Ada yang anak, ada istri. Kenapa mereka menyebutkan istri? Karena di belakang ada istrinya. Mereka takut bila tadi pulang tidak disiapkan makan siang. Secara umum itu anak, meskipun bapak ya bapak. Kita punya istri, kita punya anak. Anak itu buah hati kita. Masya Allah kita pengen pulang. Kita rindu kepadanya, kita cium dia, kita gendong dia dari kecil sampai besar, gak ketemu, kita rindu, kita datangi dia. Rasulullah pun datangi anaknya bernama Fatimah. Ya istri tetap, apalagi masih berada baru kan. Tapi begitu 5 tahun, kandungan, istri nantinya, anak dulu biasanya. Apalagi udah sampai 30 tahun pernikahannya, biasanya kurang perhatian ke suami sama biasanya suami kepada istrinya atau istrinya kepada suaminya. Biasa kalau pulang kantor disambut ya, Masya Allah cium tangannya, diambilkan kopernya, dibukakan sepatunya, Masya Allah, dicuci kakinya, Masya Allah, ada seperti itu, luar biasa. Tapi begitu 5 tahun ya, assalamualaikum, buka aja sendiri. Itu gak dikunci, Masya Allah. Kayaknya penyambutan ya. Tapi begitu anak datang, wah itu senangnya luar biasa ya. Demikian, makanya disebutkan itu tubuhnya, hartanya, anaknya. Ini yang paling dicintai manusia, yang dekat dengan manusia pada umumnya. Baik, yang keempat, mendapatkan surga. Bagaimana Ustaz kita bisa bersabar? Berat itu ujiannya. Bertahun-tahun saya mendapatkan masalah problematika yang belum terselesaikan. Ya berat sebetulnya, memang berat. Coba bilang ringan, tapi kita menjadi terasa ringan, terasa lapang, terasa gampang dan enteng. Dan kita pun bisa seperti itu, sabar, rindu, ikhlas, dan berusaha kepada Allah dan bahkan bersyukur atas musibah yang Allah berikan. Karena kita tahu semua keterangan dari Allah dan Rasul ini. Bayangkan, ya ampuni dosanya, kemudian Allah semakin mencintainya, kemudian Allah tinggikan derajatnya, kemudian dia mendapatkan surga. Insya Allah kita mampu tersenyum, mampu bergembira setelah itu. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, jika kamu bersabar, tuh kan disebutin bersabar, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan beri bagimu sebuah pahala kecuali surga. Subhanallah. Masuk surga itu dengan sebab karena sabar menghadapi ujian, persoalan, musibah, cobaan dan takdir Allah yang tidak disukai. Sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menjauhi berbagai yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Allah mengatakan inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya aku akan memberikan balasan kepada mereka berupa surga. Surga. Nanti di akhirat Allah akan berbicara seperti itu. Karena Allah sebutkan dalam Quran, inni jazaituhumul yawm, pada hari ini aku akan berikan kepada mereka ganjaran, pahala, balasan berupa surga disebabkan oleh kesabaran mereka selama di dunia dan sesungguhnya mereka orang-orang yang beruntung. Saya pengen tahu Bapak Ibu, saya pengen tahu di mana ayatnya itu yang saya sebutkan tadi. Inni jazaituhumul yawm, sesungguhnya pada hari ini aku akan berikan kepada mereka ya, balasan kebaikan, tentunya balasan kebaikan di akhirat itu surga disebabkan oleh kesabaran mereka. Di mana ayatnya? Saya kasih bocoran ayat itu dalam Al-Qur'an. Itu saya kasih bocoran supaya lebih mudah gitu maksudnya. Saya kasih bocoran yang kedua, bahwa ayat itu ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Supaya memudahkan ibu dan bapak mencari mobil, oh ini ya Al-Fatihah sampai An-Nas gitu kan. Mencari dia, kamu sebetul. Di mana? Al-Mu'minun 111, barakallahu fiik. Iya betul, surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 111. Yang kelima, keselamatan dari api neraka. Jika kita sabar menghadapi ujian dan cobaan, ya, maka kita pun insya Allah mendapatkan keselamatan dari api neraka. Di sini dikatakan beritakanlah kabar gembira. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, penyakit itu adalah apiku. Penyakit ini yang kita terima, apa saja penyakitnya ya, apa mobil lah, apa yang lain, ya, itu semua adalah apiku, kata Allah. Apiku yang aku timpakan kepada hambaku yang mukmin di dunia. Agar apa? Agar nanti dia selamat dari api neraka pada akhir nanti. Masya Allah. Kita ingin selamat dari api neraka, pasti. Dan di sini perintah Allah mengatakan penyakit yang kita derita di dunia ini. Bapak-bapak di sini ada yang lagi sakit pak? Ada yang lagi sakit di sini? Penyakit zahir atau penyakit batin? Dua-duanya kayaknya Pak Ustadz. Ya, di antara kita ada yang sedang sakit ya. Sedang sakit, nah lihat baca keterangan ini. Penyakit itu kata Allah adalah apiku yang aku timpakan kepada hambaku yang mukmin. Ya, disebut sebagai gambaran perumpamaannya seperti api. Agar dia dapat selamat dari api neraka nanti pada hari akhir, ya di akhir. Yang keenam, mendapatkan kebaikan. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang mendapatkan kebaikan, maka Allah timpakan musibah ujian kepadanya. Kalau kita memang termasuk mukmin, kalau kita termasuk orang yang bertakwa, kalau kita termasuk orang yang saleh dan saleha, lalu Allah timpakan musibah, ujian, cobaan, bencana dan apa saja persoalan, problematika yang menimpa kita, maka ketahuilah itu tandanya Allah menghendaki kita mendapatkan kebaikan. Kalau kita tidak baca dalil-dalil seperti ini, maka kita sulit bagi kita untuk tenang. Ya bukan berarti kita tidak menangis, ya. Kita boleh menangis. Kita kadang-kadang gelisah, galau, risau, mungkin ada sedikit was-was atau apa. Ya wajar, itu manusiawi, tapi jangan berlebihan. Itu apalagi saat-saat pertama kali tertimpa musibah, ya. Bingung, kan? Wah gimana nih? Tapi jangan terlalu lama. Karena kita ingat, wah lebaran fotokopian, yang tinggal kembali kota kopiah. Isinya apa? Ingat isinya apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Ya ampuni dosa, ditinggikan derajat, Allah semakin cinta, dapat surga, selamat dari neraka, dapat kebaikan. Akhirnya apa? Semakin termotivasi kita, semakin kita termotivasi, tenang, bismillah. Tapi mata tenang, insya Allah, nanti Allah akan bantu. Kita coba usaha, kita doa saja, bismillah. Tidak stres. Dan memang seorang mukmin itu tidak ada kamus stres di dunia. Mukmin ya, yang betul-betul mukmin yang hakiki, tidak ada kamus stres. Kita bingung sebentar itu wajar manusia, tapi stres berat, berat stresnya sampai makan pun tidak bisa, tidur tidak bisa, balik kiri, balik kanan, balik ke atas, balik ke bawah, bahkan bisa dari depan ke belakang. Ya semua berjurunya bolak-balik. Tidak bisa tidur juga. Istrinya pun dimarahin, suami dimarahin, anak pun dimarahin. Apa salah kami? Pokoknya salah. Masya Allah. Akhirnya ini tidak ada, ya, tidak ada ketenangan dan kebahagiaan. Maka coba kita lihat, ternyata orang yang menyikapi persoalan apapun yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Maka ingat semua ini. Semua dalil-dalil, semua keterangan-keterangan yang tertulis di fotokopian kita ingat selalu selama kita hidup di dunia. Selama hidup kita, kenapa? Karena persoalan tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti, tidak pernah tidak ada, selalu ada. Saya, karena, oh sekarang saya santai Pak Ustaz, tidak ada persoalan kayaknya, tunggu sebentar lagi. Tidak, pulang dari sini. Bukan doain, bukan doain. Tapi itu pasti ada. Pasti ada, makanya kita siapkan hati kita, kita siapkan zahir kita, kita siapkan ilmu kita dan iman kita. Karena masalah akan datang dalam waktu dekat. Mungkin hari ini tidak, besok. Mungkin besok tidak, minggu depan. Siapkan dulu mental kita, ilmu kita dan iman kita. Begitu datang, kita pun sedikit goyang, wajar manusiawi. Kita agak sedikit bingung, wajar. Ya, tapi jangan berlama-lama. Dan kita ingat apa? Ingat apa? Fotokopian. Isinya apa? Isinya itu di fotokopian. Masya Allah. Lihat nomor 7, 8, dan 9. Mendapatkan keberkahan, rahmat, dan petunjuk. Ya ini kita baca dari ayat sebelumnya ya. 155, 156, 157 di surah Al-Baqarah. Ini kesimpulan akhir di surah Al-Baqarah 157 bahwa orang-orang yang tertimpa musibah itu mereka akan mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena mereka sabar. Ya. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang mereka ketika tertimpa musibah maka mereka langsung spontanitas mengatakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka baru Allah mengatakan ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar dan mengucapkan kalimat tadi maka Allah mengatakan mereka itulah yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna ya, kemudian rahmat dari Allah dan mereka akan mendapatkan hidayah. Yang ke-10, yang terakhir, yaitu mendapatkan pahala tanpa batas. Dengan kita menyikapi sabar, sabar ini yang paling pokok ya, dan memang paling berat. Tapi kita mampu bersabar insya Allah. Gimana caranya Ustaz? Karena ini semuanya 1-10 ini intinya sabar ya. Sabar, bagaimana cara sabar? Ya kita berdoa. Padahal nanti ada yang bertanya nih, Pak Ustaz bagaimana cara sabar? Kayaknya tahu deh, akan ditanya dia. Jadi sebelum ditanya, jawab dulu. Gimana cara bersabar Pak Ustaz? Itu semuanya konteksnya sabar. Sabar itu kita bisa dapatkan karena Allah yang memberikan. Bukan karena kita kuat, kita hebat, tidak. Allah memberikan kemampuan kita mampu bersabar atas apapun masalah yang kita hadapi. Maka pertama, doa sama Allah. Yang kedua, cara bersabar adalah kita latih diri kita untuk terbiasa bersabar. Kita latih diri kita untuk terbiasa bersabar. Ya. Dan kemudian kita juga bisa mungkin sering-sering berpuasa sunnah. Sering-sering berpuasa sunnah itu melatih kita untuk bersabar juga. Orang yang terbiasa berpuasa sunnah Senin Kamis, Senin Kamis, apalagi puasa Nabi Daud ya, ya Masya Allah, maka insya Allah dia akan terlihat insya Allah ya, kalau mau berilmu juga. Kadang-kadang orang puasa-puasa tapi ilmunya gak ada ya, ini juga bisa mempengaruhi, sulit untuk bisa bersabar. Karena sabar itu datang dari Allah, tentunya dilandasi oleh ilmu dan iman dan amal. Itu tiga sekaligus, ilmu, iman, dan amal dijadikan satu kesatuan. Maka akan kelihatan hasilnya lebih maksimal. Jadi Allah menyebutkan di sini, innama yuwaffas-sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sajalah yang nanti diberikan pahala kepada mereka tanpa batas. Tanpa batas. Kita sholat, Bapak Ibu, sholat, Allah berikan ganjaran 10 sampai 700 kali lipat. Berbeda-beda antara kita pahala ibadah sholat. Sholatnya sama di masjid, satu sholat, sama sholatnya sholat zuhur, tapi beda-beda pahalanya. Ya, setiap anak cucu Adam ini diberikan pahala, kebaikan kepada mereka 10 sampai 700 kali lipat. Bila sholat, kecuali puasa. Puasa berbeda, lebih dari 700 kali lipat pahalanya. Kenapa puasa lebih besar? Kenapa puasa lebih besar pahalanya? Karena puasa itu perlu kesabaran tingkat tinggi. Sholat cuma 5 menit. Ya. Kita makan zakat ya, zakat kalau kita keluarkan sebentar. Ibadah sekarang kayak belajar, kita paling sebut sejam, dua jam di sini sudah sebentar. Tapi puasa itu berat, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami dan istri, tapi kita menjaga hati kita jangan sampai berdosa. Hati dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, seluruh anggota badan dijaga. Itu sulit. Ya, maka perlu kesabaran tingkat tinggi, KTT. Ya, KTT, kesabaran tingkat tinggi. Maka kata-kata disebutkan di keterangan bahwa setiap anak cucu Adam ini, amal yang mereka lakukan dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa lebih karena butuh kesabaran. Makanya orang yang bisa bersabar, apalagi bukan hanya ketika sedang berpuasa, bahkan selama hidupnya, dia termasuk orang yang bersabar untuk taat, bersabar untuk menjauhi larangan-larangan, dan bersabar menghadapi musibah, ujian, cobaan, dan bencana yang dihadapi, maka dia berhak mendapatkan pahala tanpa batas. Allahu Akbar. Kemudian kita lihat hadis di bawahnya, innal a'da. Sesungguhnya apabila amal ibadah seorang hamba itu baik, amal ibadah seorang hamba itu baik, kemudian dia sakit. Ya, awalnya sih dia sehat, sering ke masjid ya, sholat berjamaah dari subuh sampai isya. Masya Allah, ini orangnya rajin dengan masjid. Tiba-tiba dia sakit. Ya, sakit, gak bisa dia ke masjid. Kadang-kadang ada juga yang didumel. Ya, sakit, saya bisa ke masjid. Subhanallah. Memang gak bisa. Atau amal yang lain yang biasanya dia lakukan secara rutinitas, tiba-tiba gak bisa dilakukan. Kenapa? Karena sakit. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa akan dikatakan kepada malaikat yang bersamanya, tulislah pahala dari amal perbuatannya seperti pahala amal perbuatan yang dilakukan di suatu sehat. Masya Allah. Jadi meskipun dia tidak bisa ke masjid, dia hanya bisa mengerjakan di rumah. Biasanya di masjid, kali ini tidak bisa di rumah karena lagi sakit. Tapi pahalanya ditulis sama seperti dia sedang ibadah di masjid. Wah, Masya Allah, rahmat Allah maha. Ya, sangat luas sekali. Meskipun di rumah, tapi bukan sengaja, emang gak bisa lagi sakit. Tapi pahalanya sama dengan kebiasaan dia beribadah di masjid ya. Sampai kapan? Ditulis pahala perbuatan dalam suatu sehat sampai kapan? Sampai Allah menyembuhkannya, menyehatkannya, atau Allah mungkin akan mencabut nyawanya. Maka di sini terakhir, masihkah bersedih setelah membaca kabar gembira di atas? Suraih Al-Qadi rahimahullah berkata, sungguh aku benar-benar telah diuji dengan suatu musibah. Dan aku memuji Allah atas musibah itu sebanyak 4 kali. Nah ini coba kita amalkan ya. Aku memuji Allah karena tidak menimpakan kepadaku sesuatu yang lebih besar dari musibah itu. Nah, saya dapat cuma musibahnya seperti ini. Alhamdulillah. Dan sebesar orang lain, orang-orang yang lebih besar, lebih sakit dia, lebih dahsyat cobaannya. Bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kepadaku ujian yang masih bisa aku hadapi dengan tenang. Ya, bersyukur. Coba berlipatkan seperti orang lain yang lebih dahsyat. Berkapan di tempat tidur, gak bisa ngapa-ngapain, ngomong juga gak bisa. Ya, kita coba pilek-pilek tolong menunggu. Gimana sih Allah? Kan saya sudah soleh. Ya Allah, cuma pilek doang. Ya, coba kalau kena penyakit lain, kita akan lebih repot kan? Bersyukur atas musibah yang menimpa kita. Yang kedua, aku memujinya, kata Suraih, karena tidak menimpaku sesuatu yang lebih besar dari musibah itu ya. Tadi udah ya. Yang kedua, aku memujinya karena dia menganugerahkan kepadaku kesabaran. Memuji Allah, karena Allah berikan kepada kita kesabaran, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Coba kalau kita dapat musibah nggak sabar, waduh, udah tertimpa musibah, dosa, udah jatuh, tertimpa tangga pula. Gimana? Udah jatuh, tangga pun menimpa. Alhamdulillah. Jadi kan udah susah, ya, dosa pun juga didapatkan, nggak ada pahala. Waduh, berkatlah penderitaan. Tapi kalau seandainya sudah kita tertimpa musibah, ujian, cobaan, persoalan, masalah dan lain-lain, ternyata kita mampu bersabar. Alhamdulillah. Tapi di balik itu ada sesuatu yang sangat besar. Maka kita memuji Allah demikian. Yang ketiga, aku memujinya karena dia memberiku taufik untuk beristirja. Yang di dalamnya aku mengharap pahala. Apa itu istirja? Istirja itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat istirja. Ya, kita mampu langsung. Bukan kalimat ini kita lakukan besoknya. Siang ini tertimpa masalah, ada persoalan, ada musibah segala macam. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un besoknya, di depannya. Nah itu bukan. Ciri khas orang yang sabar itu pertama ikhlas. Ikhlas itu orang yang sabar. Kalau tidak ikhlas, tidak mungkin orang itu disebut orang yang sabar. Yang kedua, tidak mudah berkeluh kesah kepada manusia. Dikit-dikit ngomong, dikit-dikit ngomong. Masalah apa saja ngomong kepada orang lain. Berarti dia orang tidak sabar. Tidak sabar. Tidak mudah berkeluh kesah. Dia ngomong sama orang, kalau betul-betul dia tidak bisa. Mentok sana, mentok sini, terpaksa dia cari orang, agar orang itu bisa menasihati dia, atau memberikan jalan keluar. Itu orang yang sabar itu tidak mudah berkeluh kesah. Orang sabar pasti ikhlas. Orang sabar pasti tidak mudah berkeluh kesah. Dia kalau betul-betul mentok, tidak bisa kalah, baru dia terpaksa minta bantuan manusia. Kemudian ketiga, orang bersabar itu adalah orang yang ketika tertimpa musibah, langsung dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia sabarnya begitu cepatnya dan spontanitas pada saat itu juga. Dapat musibah, langsung sabar. Berarti orang sabar. Bukannya ada musibah, dia sabar. Tapi sabarnya seminggu kemudian. Ya udah, gak apa-apa lah. Ya, ya. Mulai dia bersabar seminggu kemudian. Dan itu bukan orang yang bersabar. Pada waktu tertimpa musibah, dia berjerit-jerit, histeris, teriak-teriak, merang-merang. Ya, dia pukul-pukul suaminya, sampai babak belur. Ini mah, tapi seminggu kemudian, mas, minta maaf, mas, saya bersabar. Baru seminggu kemudian, baru dia sabar. Nah, ini berarti bukan orang yang sabar. Kemudian aku memujinya, karena dia tidak menjadikan musibah itu menimpa agamaku. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan pak ini. Allah tidak berikan musibah kepada kita dari sisi agama kita. Musibah yang menimpa agama itu lebih besar. Musibah yang menimpa agama itu lebih besar dibandingkan musibah yang menimpa selain agama. Coba kalau kita nggak sholat, itu musibah yang lebih besar. Musibah apapun, mungkin kita sakit, mungkin harta kita, mungkin anak kita, semuanya nggak bisa mengalahkan musibah kalau orang itu tidak sholat. Itu musibah yang menimpa agama. Males, ya, nggak sungguh-sungguh, iman turun terus, terjun bebas. Iman itu jarang naik ke atas. Bapak ibu di sini gimana? Seringnya naik imannya atau sering turun? Bapak ibu, imannya sering naik atau sering turun? Turun naik apa naik turun? Kalau saya lihat wajah-wajah yang hadir di sini, sepertinya naik terus, jarang turun, sepertinya. Dan ternyata benar, ya. Karena wajah-wajah pancaran cahaya sholat tahajud, bangun malam setiap hari, ya. Masya Allah, wajah-wajah itu kelihatan bahwa apa ini orang-orang sholat. Tentu pun tidak ada yang sering orang sholat. Semuanya bapak-bapak yang soleh, tidak ada satu pun yang bapak-bapak soleh. Ya, menunjukkan itu, Masya Allah. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Barangkali sisa waktu yang ada kita bisa manfaatkan untuk bersoal jawab. Ya, silakan. Kalau memang dia mampu bersabar, ya silakan mampu bersabar untuk tidak menikah kembali. Tapi kalau tidak mampu juga karena memang kebutuhan biologis, ya memang satu hal yang manusiawi ya. Tidak semua laki-laki yang mampu bersahabat. Barangkali ada suami yang memang dia mampu sampai mati tidak mau nikah lagi, meskipun dia tidak dapatkan kebutuhan biologisnya. Tapi ada laki-laki lain, suami lain yang tidak bisa. Waduh, kalau saya tidak bisa nih, kalau saya tidak dikasih, langsung dia stroke saya. Ya, sudah diubur-ubur nih, gimana nih? Karena ada laki-laki seperti itu kan, yang memang mungkin tinggi lah individunya, sehingga tidak bisa kalau tidak diberikan kebutuhan biologisnya. Maka silahkan, jangan tahan-tahan, justru nanti mondolot bagi dia. Bahaya, belajar nggak bisa, ngapalin Quran nggak bisa, ketika sholat juga terbayang-bayang. Ya, dia sudahlah nikah aja deh. Bahaya, karena nggak pernah khusyuk ya. Begitu nikah lagi dapat istri yang baru, ternyata nggak khusyuk juga. Sama hal aja dong. Ya. Baik, yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh istri mengimami suami yang lagi sakit? Stroke. Apakah boleh istri mengimami suami yang lagi sakit stroke? Kalau boleh, bagaimana posisi istri dalam sholat? Kalau tidak, apa yang harus dilakukan dengan sholat suami tersebut? Suami tersebut masih bisa mendengar. Gak boleh wanita menjadi imam bagi laki-laki selamanya. Wanita gak boleh jadi imam sholat. Ya, gak boleh jadi imam sholat bagi laki-laki selamanya. Karena memang seperti itu aturannya. Ya sudah, ya, si suami gak jadi imam, si istri jadi mau. Kalau memang suaminya bisa. Ya, tapi kalau gak bisa, ya udah masing-masing. Suami sholat dan istri pun sholat, jangan dipaksakan ya. Karena selamanya wanita tidak bisa menjadi imam sholat untuk makmumnya laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nazmi Umar Bakar mau tanya. Oh, nama saya tersebut. Apakah ada doanya untuk bulan baru atau tahun baru Hijriah? Jazakillah khairan. Kalau ngaji ini, jazakillah itu untuk perempuan. Apa saya terlihat perempuan? Itu cantiknya saya. Masya Allah. Kalau laki-laki itu jazakallah khairan. Perempuan jazakillah. Ya mungkin yang bertanya ini melihat saya seperti wanita. Masya Allah. Apakah ada doanya untuk bulan baru dan tahun ajaran baru Hijriah? Tidak ada. Perpindahan tahun biasa saja. Ya, perpindahan tahun Hijriah besoknya kan sekarang Dzulqa'dah nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Jadi malam tahun baru memasuki tahun baru yang baru Hijriah, tidak ada contohnya doa tertentu, zikir tertentu, ibadah tertentu, tidak ada. Nabi dan para sahabat memasuki perpindahan tahun biasa saja. Gak ada kumpul-kumpul malam muhasabah, malam zikir, apa itu namanya itu. Dimatiin lampu semua, nangis-nangis, diungkinkan setiap tahun. Itu tidak ada. Tidak ada tuntunannya. Kata mereka kita jangan kalah sama orang-orang di luar Islam. Disilakan mereka, jangan ikuti dong. Masa kita tasyabuh menyerupai ibadah orang-orang di luar Islam. Mereka-mereka kita-kita lalu minum. Wali-wali agamamu. Jangan kita menyentuh-nyentuh mereka ya. Kita sudah punya agama dan agama kita sudah sempurna. Allah yang mengatakan kita sudah sempurna agamanya. Maka tidak ada ritual tertentu. Perpindahan tahun itu biasa saja, baik Hijriah ataupun Masehi, sama. Tidak ada ritual tertentu. Di zaman Nabi dan para sahabat, para tabi dan seterusnya, sudah ada itu Masehi. Tahun-tahun Masehi, bulan-bulan Masehi, sudah ada. Sebelum Rasul lahir pun sudah ada Masehi. Januari, Februari, Maret, sudah ada. Tapi tidak ada di zaman Nabi dan sahabat dan seterusnya adanya doa, zikir tertentu atau amal tertentu ketika ada perpindahan tahun. Ya. Kemudian assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita tertimpa musibah, mana yang lebih dulu kita baca? kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un atau alhamdulillah ala kulli hal. Kalimat mata duluan yang kita ucapkan inna lillah ini memang dicariakan oleh Al-Quran. Ketika mereka tertimpa musibah, mereka mengucapkan kalimat ini. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas apapun yang terjadi dan kondisi apapun tetap memuji Allah. Itu pun juga dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, ya, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tetapi ketika beliau mendapatkan nikmat dari Allah, maka beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi ada tahu? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya, ketika mendapatkan nikmat Rasul mengucapkan demikian. Ketika dapat nikmat alhamdulillah, ketika dapat musibah alhamdulillah. Ya, musibah sesuatu yang tidak disukai mengucapkannya alhamdulillah ala kulli hal. Ya, maka mari kita dahulukan, insyaallah yang kita dahulukan adalah kalimat innalillah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, karena ini yang disyariatkan Al-Qur'an, ya. Langsung Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 156. Nah, setelah itu kita bisa juga memuji Allah dan ucapan-ucapan yang lain yang baik. Pada saat seorang meninggal dunia dan meninggalkan atau mewariskan semua perusahaan untuk istri dan anak-anaknya, apakah perusahaan tersebut dijual dan dibagi sesuai hukum Islam kepada istri dan anak-anaknya, atau dibagi hasil dari perusahaan tersebut, jadi tidak dijual? Ya, ini harta warisan harus dibagi sesuai ketetapan berapa istri, seperdelapan. Anak-anak dilihat bagi berapa, berapa, ada hitungannya ya. Dan cara untuk pembagiannya bagaimana? Apakah dijual dulu perusahaan itu dan langsung dibagikan hartanya kepada istri dan anak, atau langsung dijual, langsung dibagikan bagi hasilnya saja, keuntungannya saja dibagikan. Jadi perusahaannya tidak dijual, tapi keuntungannya yang didapatkan setiap bulan itu yang dibagikan menurut hukum waris. Nah, yang benar adalah dijual perusahaannya. Ya, bukan dibagi, bagi hasilnya yang dibagikan setiap bulan. Bukan keuntungan bersihnya yang dibagikan setiap bulan, tapi perusahaannya. Ini harta, ini semua harta. Ya, kita tidak boleh menentukan setelah kita bagi hasil. Ya, kita bagi keuntungan bersih kita setiap bulan, tidak bisa seperti itu. Ini harta, hartanya besar dan hartanya banyak, dan mereka berhak mendapatkan seperempat dari apa? Dari semua total jumlah harta yang ditinggalkan, dijual semua, ya, baru kemudian dibagi. Istri seperempat, kalau satu istrinya, kalau dua istrinya seperempat bagi dua. Kalau tiga istrinya, seperdelapan bagi tiga. Kalau empat istrinya, seperdelapan bagi empat. Gimana tuh, Bu? Jika harta, anggaplah total semua total harta ini yang 100 juta. 100 juta, seperdelapannya berapa? Seperdelapan dari 100 juta, berapa? Masya Allah, cepat sekali itu merantau. 12,5, berarti satu istri kan dapat 12,5 juta. Seperempat dari 100 juta. Kalau berarti dua istri, 12 juta bagi dua. Tiga istri, 12,5 juta bagi tiga. Empat istri, 12,5 juta bagi empat. Nangis-nangis. Ternyata semakin sedikit ya. Tapi gak apa-apa, insya Allah berkah. Ustaz, anak saya merasa ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Apa bisa dirukyah? Dia coba ditanya dulu. Ini gangguan dari mana? Kalau gangguan memang dari indikasi syaitan jin, ya dirukyah. Karena tidak semua itu gangguan dari syaitan. Karena syaitan suhuzon atau kemana? Bisa jadi gangguan dari yang lain. Mungkin apa? Mungkin dia trauma. Bukan gangguan jin, dia trauma. Trauma melihat bapak dan ibunya lagi bertengkar dan masing-masing mengucapkan nama-nama hewan. Dan itu kemarin terjadi di Cempaka Putih. Ketika saya mengajar di sana di masjid, tiba-tiba ada ibu bertanya, Ustaz, yang bertanya, saya baru bercerai dengan suami saya. Terus anak saya sekarang trauma. Anak saya dua, yang satu berumur 4 tahun, yang satu berumur 3 tahun. Dua-duanya laki-laki. Yang berumur 4 tahun ini, yang paling tua, anak saya trauma. Maksudnya, dia itu menyaksikan ketika mantan suami saya dulu, ketika memarahi saya, menceraikan saya, mengucapkan kalimat-kalimat anjing dan babi dan lain-lain kepada saya, ketika mereka bertengkar. Dan anaknya melihat, mendengar, dia masih kecil tuh 4 tahun, kaget. Akhirnya dia trauma dengan peristiwa yang dia lihat. Dan saat ini Pak Ustaz, anak saya nomor 1 ini dekat sekali sama saya. Tapi saat ini dia kalau ngomong sama saya mengucapkan juga kalimat yang sama, anjing dan babi dan lain-lain juga kepada saya. Di copy paste. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, copy paste. Ngomong sama saya pun begitu. Nah ini gak kuat, suka diem, suka melamun. Dulunya gak pernah begitu, tapi kadang-kadang dia melihat peristiwa pertengkaran hebat, ya, perang dunia yang kelima antara bapak dan ibunya, dan kalimat-kalimat yang keluar juga sangat menakutkan. Serupanya tersimpan di memori anak tersebut yang masih berusia 4 tahun. Dan ibu itu bertanya kepada saya, bagaimana solusinya tentang anak saya itu? Apakah perlu dirukyah? Apa yang lain? Ini kelihatannya sama pertanyaannya. Jangan-jangan ibunya sama. Nah, maka saya katakan, coba dulu dengan cara kita ajak dialog, ya. Barangkali ke psikiater sana atau dengan seorang ustaz, kita jalan-jalan, kita lihat dulu apa yang penyebabnya dia berbuat seperti itu. Buat jadi punya jiwanya, kejiwaannya terganggu. Bukan dapatnya syaitan, kejiwaannya terganggu. Karena kaget, ya, mungkin dia melihat suatu pemandangan yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Tapi kalau ada yang kata memang betul-betul terindikasi diganggu sama syaitan jin, ya tentunya dia duduknya. Ustaz, kami belum lama ditimpa musibah. Anak kami meninggal dalam usia 1 tahun 5 bulan. Terkadang kami masih teringat-ingat akan hal itu. Terkadang sedih, gundah gulana, dan lain-lain. Namun kami berusaha ikhlas, sabar, dan harap dengan Allah. Apakah meninggalnya anak kami dapat dijadikan syafaat untuk kami, meskipun kami sebagai orang tua banyak dosa? Masya Allah, 1,5 tahun meninggal. Sabar ya, bapak dan ibu yang bertanya ini aset. 1,5 tahun berarti dia belum punya dosa. 1,5 tahun meninggal, belum punya dosa, belum tercatat perbuatan salah yang dia lakukan. Masih kecil. Maka anak ini akan menunggu di pintu surga bagi kedua orang tuanya. Dan dia meminta kepada Allah agar Allah masukkan dia ke surga bersama dengan kedua orang tuanya. Sabar, di hadis kita baca seperti itu. Anak itu dipersilakan masuk surga, dia tidak mau. Dipersilakan masuk surga, dia tidak mau. Dia menunggu orang tua di pintu surga. Dan dia mau masuk surga, kalau orang tua pun mau juga masuk. Kalau orang tuanya juga masuk surga. Akhirnya, dia dan orang tuanya sama-sama dimasukkan dalam surga. Jadi anak ini bisa memberikan syafaat. Memberikan syafaat kepada orang tua berdasarkan hadis yang kita ketahui tadi, bahwa dia dipersilakan masuk surga, dia tidak mau. Dia minta, saya tidak mau masuk surga, kecuali orang tua saya juga masuk surga bersama saya. Berarti dia menolak orang tua itu. Ya, insya Allah, sabar ya. Ini merupakan kesedihan wajar. Lagi lucu-lucunya ya, masya Allah. 1,5 tahun kita gendong, kita cium, segala macam. Tapi kemudian Allah ambil. Kalau bapak dan ibu yang bertanya ini sabar, ikhlas, gak bersangka kepada Allah, kemudian rindu dengan ketetapan Allah, bahkan bersyukur, insya Allah pahala yang sangat besar. Dan anak itu pun akan bisa memberikan syafaat. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bila seorang istri yang sering menangis, istri yang sering menangis, kalau wanita itu, wanita ya, bukan istri, pokoknya wanita ya, mau istri, bukan hanya istri, tapi bahkan yang gadis pun sama saja. wanita tuh umumnya semua memang sempat menangis ya. Ini belum saya baca semua nih. Ya, wanita itu memang suka cepat menangis. Jadi tolong dipahami, dia mereka itu disakiti, nangis. Lama mendapatkan uang bulanan, nangis. Mendapatkan uang yang berlebihan dari suami, nangis. Jadi kalau dikasih uang banyak, nangis. Kasih uang sedikit, nangis. Ini gimana? Mendingan gak usah dikasih. Tertawa dia wanita itu. Betul gak lu? Jadi istri yang sering menangis karena disakiti oleh suaminya. Tuh. Karena disakiti oleh suaminya, boleh memutuskan untuk tidak mau disakiti lagi oleh suaminya dengan minta cerai. Apakah yang bermaksud tidak ikhlas menerima ujian? Dua tanda tanya. Wah, kalau dua ini pemaksaan, berarti harus dijawab. Kalau tidak dijawab, sanksi. Jadi istri disakiti oleh suami, apakah boleh diminta cerai? Ini tidak jelas ya. Bentuk disakiti itu seperti apa? KDRT, dipukul, babak belur, pintu sana, pintu sini, atau gimana? Ya kalau memang ada semacam pertengkaran, itu wajar. Tidak cocok, tidak sepakat. Semua suami istri pernah mengalami. Saya pun pernah. Suami dengan Nabi dan Rasul pun pernah dengan istrinya, ulama juga pernah. Adanya ketidakcocokan di antara suami dan istri dalam satu permasalahan, itu wajar. Makanya yang jelas ini harus kita rinci. Disakiti suami dalam bentuk apa? Perkataan, perbuatan, sesering apa, sebesar apa bentuk kezaliman yang mereka lakukan kepada istrinya. Okay. Kalau sekedar masalah bapak sakit ya sabarlah. Kalau sifatnya memang masih bisa disatukan kembali ya, dinasihati, didakwahi, jangan cepat-cepat dan buru-buru. Kalau memang itu satu hal yang masih bisa kita perbaiki. Karena Nabi mengatakan seorang wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka dia wanita munafik. Dan seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang benar, maka dia tidak akan mencium aroma wanginya surga dan di akhirat. Kalau tanpa ada alasan yang kuat, alasan yang syar'i, gak boleh minta cerai. Tapi kalau kuat, boleh. Boleh, dan bahkan wajib cerai saja sama suaminya. Ya, kalau memang tidak bisa dipertahankan, hanya itu satu-satunya. Karena cerai itu adalah solusi, bukan tujuan, solusi. Sama seperti poligami, nikah lagi itu solusi, bukan tujuan. Ya, ke solusi, karena istrinya sakit, istrinya madhul, dan istrinya ini dan ini, maka boleh, solusi, bukan tujuan. Sama seperti ini ya, cerai juga adalah solusi. Kalau mau dipertahankan terus rumah tangga seperti itu, maka tentunya tidak nyaman, tidak bahagia. Dua-duanya juga terpaksa, tidak ikhlas. Ya, itu solusi. Jadi makanya saya nggak bisa menjawab di sini boleh dan tidak boleh karena belum jelas disakitinya seperti apa bentuknya ya, karena tidak semua sama permasalahan antara suami dan istri. Kadang-kadang istri menganggap ini sudah hal yang fatal padahal belum fatal, atau suami mengatakan ini suatu hal yang fatal padahal belum fatal. Maka jangan tergesa-gesa, maka coba cari orang ketiga. Cari orang ketiga untuk menasehati kedua belah pihak untuk mendamaikan mereka selama masih bisa. Selama masih bisa mereka berdamai. Ustaz, apabila saya sebagai istri memiliki masalah dengan mertua saya, sehingga setiap bertemu selalu saja ada masalah dengan mertua ya, dan setiap yang saya lakukan salah aja terus. Enak. Bagaimana nih? Saya harus bersikap dengan mertua saya, Pak Ustaz. Karena suami saya selalu meminta untuk bertemu. Karena firul walidain, berbakti sama orang tua. Masa kita gak bertemu sama ibu? Namun kalau bertemu, selalu ada masalah. Gimana Ustaz? Ya coba nanti bicarakan, kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi mertuanya yang salah, maaf ya. Bisa jadi ibu ini yang salah, bisa jadi suaminya yang salah. Ini juga gak jelas. saya gak mau cepat-cepat untuk memponis. Wah, mertuanya pasti salah ini. Udah, sulit aja. Gak boleh. Pasti istri yang salah. Enggak, gak bisa, gak mau. Ya, saya ada pengalaman masalahnya, pernah ketipu. Terlalu cepat memberikan keputusan. Ada seorang ibu-ibu mengatakan, Pak Ustaz, suami saya begini, menangis di depan saya, datang ke rumah saya, nangis di depan saya, depan istri saya, berdoaan, tapi istri berdoaan gitu, datang ke rumah, tapi istri, karena kan dia kan ini, istri orang, Ustaz, nangis, wah pasti suaminya salah ya. Ini, wah pasti, udah, Ustaz, saya pengen dicerai, ya. Kalau gitu, tahu ya, bisa nggak suaminya didatangkan kembali? Barangkali kita bisa ini. Datanglah suaminya. Pak, gimana? Masalah saya dapat dari istri begini. Suaminya cerita, ini Pak Ustaz masalah yang sebenarnya. Dia cerita ini asal presiden. Loh, kok beda? Kok beda dengan apa yang sampaikan oleh istrinya? Lalu saya melihat kepada ibu itu, bu, gimana? Kok masalah beda? Iya Pak Ustaz, saya yang salah. Ini Pak Ustaz saya yang salah. Tapi kemarin kan ibu kayaknya gak cerita begini. Tapi saya emosi Pak Ustaz. Saya ingin menang sendiri. Oh, mulai itu saya gak mau ketipu seperti ini. Pokoknya masalahnya harus jelas. Apa ini? Ketemu berduanya. Duduk sama-sama. Ayo, suami gimana, istri bagaimana. Bagian di sidang ya, ada hakim. Dan saya pakai itu, pakaian hakim. Gimana? Berbuat harus benar, harus adil. Bisa jadi istrinya yang salah, bisa jadi suami yang salah, bisa jadi dua-duanya nggak salah, mertuanya yang salah. Nah, begitu. Jadi harus adil dalam menyikapi semua persoalan. Yaitu sebagai orang yang menenangi, mendamaikan dua orang yang bersengketa. Habis? Ya. Sampai di sini barangkali pertemuan kita, semoga bermanfaat. Bapak Ibu kalau baca lagi ya, fotokopiannya dipahami, dibaca. Kalau perlu ditempel tuh, ditempel di pintu rumah. Nah, masuk 10 ganjaran. Nah, tersenyumlah ya, dua hari hati yang menangis. Semoga Allah kuatkan kita dalam ilmu dan iman dan bisa mengamalkan Islam sebaik mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.